Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Jarumiyah, yaitu sekarang kita berada pada bab mansubat, yaitu bab isim-isim yang mansub. Sekarang kita akan masuk rincian daripada isim-isim yang mansub tersebut. Kata beliau, babul maf'ul bih, bab seputar maf'ul bih. Sebenarnya maf'ul bih ini seringnya diartikan yang dikenai perbuatan atau yang terkenai perbuatan. Dan di dalam menerjemahkan seringnya diartikan yang di. Adapun fa'il diartikan yang me. Contohnya, daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Siapa yang memukul Muhammad? Berarti Muhammad fa'il. Siapa yang dipukul? Zaid. Berarti Zaid maf'ul. Jadi menerjemahkan globalnya, aslinya kalau maf'ul itu yang di, fa'il itu yang me. Mafhum insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan lihat rinciannya. Qala al-mu'allif ashabahullah wa huwa al-ismu alladhi yaqa'u 'alal fi'lu. Yaitu isim yang terkenai padanya perbuatan. Ini hukum aghlabnya ya, kebanyakannya dia terkenai perbuatan. Na'am barakallahu fikum. Agak ke sini, ke sini. Ke sini. Nah, jadi kebanyakannya barakallahu fikum yang namanya maf'ul itu yang terkenai perbuatan, tapi tidak selama-lamanya. Buktinya ada juga yang tidak terkenai perbuatan tapi maf'ul juga. Nah, misalkan lam adrib Zaidan. Sekarang Zaidan di situ maf'ul atau bukan? Maf'ul, padahal terkenai pukulan enggak? Tidak terkenai pukulan. Sehingga ucapan beliau di sini al-ismu alladhi yaqa'u 'alal fi'lu, isim yang terkenai padanya perbuatan, maksudnya yajri 'alal aghlab, berjalan di atas kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya na barakallahu fikum yang terkenai perbuatan, tapi tidak selama-lamanya. Paham? Tidak selama-lamanya. Naam. Kita lihat contohnya, nahmu darabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaid karena Zaid terkenai pukulan. Terkenai pukulan. Waraqibtul farasa, dan aku mengendarai kuda. Kudanya nam dikendarai, berarti dia maf'ul. Maf'ul insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha. Wattaqullaha di situ ittaqullaha. Lafzul jalalah Allah sebagai maf'ulun bih. Mansubun bil fi'li wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Mafhum? Ayo na'am. Wa yuqimuna salata. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan salat. Salatah itu maf'ul bihnya. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan, jangan antum memastikan mesti yang namanya maf'ul bih itu terkenai perbuatan, itu tidak benar. Kebanyakannya yang namanya maf'ul bih itu yang terkenai padanya perbuatan. Paham ya? Yang terkenai padanya perbuatan, yang seringnya diartikan yang di. Kalau fa'il seringnya diartikan yang me. Paham ya? Yang melakukan perbuatan, yang dikenai perbuatan maf'ul. Paham belum nih? Naam. Buktinya apa? Buktinya ada juga yang tidak terkenai perbuatan maf'ul juga ini. Lam adrib Zaidan. Zaidan maf'ul, padahal enggak terkenai pukulan. Paham ya? Nah, berikutnya. Wa huwa ala qismain, dan maf'ul bih itu terbagi menjadi dua bagian, zahirin dan mutmar, yang zahir dan mutmar. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Yang zahir contohnya sudah kita lewati atau setelah kita lewati penyebutannya. Darabtu Zaidan wa qibtul farasa. Naam. Mafhum insyaallah. Wal mutmaru qisman, sedangkan yang dhamir, dhamir itu kata ganti, ada dua jenis, perhatikan situ, muttasilun wa munfasilun. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Pengertian muttasil munfasil sudah kita lewati semuanya. Nah, barakallahu fikum, ya kita harapkan masih ingat. Muttasil apa pengertiannya? Muttasil. Mana? Mala? Apa mutasil? Ada pengertiannya. Definisi-definisi itu dihafal, dimutkinkan, diulang-ulang terus. Apa? Mutasil? Mala? Mala yubtada'u bihil kalam wa la yaqba'u ba'da illa. Naam. Mala yubtada'u bihil kalam wa la yaqba'u ba'da illa. Sudah dilewati sini juga kalau tidak salah ya. Mala yubtada'u bihil kalam wa la yaqba'u ba'da illa. Yaitu kata ganti yang sebuah kalam tidak bisa diawali dengannya dan tidak jatuh setelah illa. Jadi antum mengawali kalam dengan dhamir mutasil enggak boleh. Ka daraba enggak boleh. Darabtu. Tu daraba boleh enggak? Tu daraba gitu. Enggak boleh. Jadi definisinya mala yubtada'u bihil kalam wala yaqa'u ba'da illa. Kata ganti yang sebuah kalam tidak bisa diawali dengannya dan dia tidak boleh jatuh setelah illa. Contohnya ma darabtu illa ka. Enggak boleh. Paham belum ini? Nah, dhamir munfasil lawannya. Apa berarti munfasil? Nah, ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa' ba'da illa. Ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa' ba'da illa. Itu definisinya semuanya sudah kita lewati. Kalau di sini beliau sebutkan, na barakallahu fikum. Ma la yubtada'u bihil kalam. Yalah. Seperti itu nanti anda buka sendiri, definisinya enggak jauh beda yang jelas. Kalau munfasil itu ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa' ba'da illa. Yang sebuah kalam itu bisa diawali dengannya dan dia bisa jatuh setelah illa. Contohnya ana talibun diawali dengan dhamir munfasil ana. Paham ya? Nahnu tullabun diawali dengan nahnu. Nahnu dhamir apa? Munfasil. Bisa kan? Tapi kalau mutasil enggak bisa. Mutasil harus setelahnya, enggak bisa diawalkan. Dan boleh juga jatuh setelah illa. Wa ma ya'lamu jununa rabbika illa huwa. Munfasil enggak? Naam. Itu ingat-ingat ya. Mutasilun nahmu akramani wa akhwatihi. Perhatikan ini. Yang mutasil contohnya akramani wa akhwatihi. Maksudnya akramani wa akhwatihi itu akramani wa akramana wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramaha wa akramahuma wa akramahumma wa akramahum wa akramahunna. Paham ya? Itu maksudnya akhwatihi. Paham belum ini? Jadi akramani wa akhwatihi itu maksudnya. Tapi kok nyimak ya biar tahu ya. Naam. Jadi na'am barakallahu fikum akramani wa akhwatihi maksudnya apa tadi? Akramani wa akramana wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna. Mafhum soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kemudian mana i'rabnya? Akramani kita katakan akrama fi'lun madhin mabni lil fathhi la mahala lahu min i'rab wa nunun liqayah. Harfun mabniyun ala kasri la mahala min rab wal ya dhamir mutasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham belum? Nah, itu i'rabnya sudah kita lewati semuanya insyaallah mudah. Paham insyaallah ya? Berikutnya wal munfasilun. Sekarang munfasil ternyata ada juga munfasil yang dia sebagai maf'ul bih. Karena dhamir mutasil kalau mutasil ada tiga. Mutasil itu ada tiga. Imma fi mahalli raf'in, imma fi mahalli nasbin, imma fi mahalli jarrin. Sudah kami bagi dalam artikel yang sudah di khususkan itu at-taisir fi bayani haqiqatud dhamir itu bisa dilihat sana kalau masih ada fotokopiannya. Naam, yang jelas di semua kitab disebutkan seperti itu. Naam ya. Naam barakallahu fikum. Dhamir muttasil itu ada muttasil fi mahalli raf'in, muttasil fi mahalli nasbin, muttasil fi mahalli jarrin. Tapi kalau munfasil hanya dua saja. Dhamir munfasil hanya dua, fi mahalli raf'in sama fi mahalli nasbin saja. Jarin enggak ada. Maratu bi ana enggak ada. Paham ya? Nah, dua itu kita lihat. Wa munfasilun nahwu iyaya wa akhwatihi ya wa na'am. Iyaya wa akhwatihi ini nanti dhamir yang mana yang sahih iya saja. Sudah kita lewati kan? As-sahih anna dhamir iya faqat. Adapun lawahik ke lawahik, lawahik itu huruf-huruf yang mengikuti na'am barakallahu fikum na'am li bayanil murad untuk menjelaskan yang diinginkan saja. Nah, contohnya iya ya akhwatihi maksudnya bagaimana? Iya ya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakum wa iyakum wa iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Itu maksudnya ya. Itu semuanya iyanya apa? Iyanya dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ingat-ingat itu ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Perhatikan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu iyya ini dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maful bih muqaddam wal kaf harfun khitab mabniyun fathin la mahalla i'rab na'budu fi'l fa'il dhamir masdar nahnu pamlum ayo na'am maful bih muqaddam aslinya na'buduka cuman didahulukan seperti ini faedahnya hasr membatasi bahwasanya kami tidaklah menyembah kecuali hanya kepadamu. Paham ya? Atau hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti enggak ada yang lainnya lagi itu loh ya. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ingat-ingat ya. Na'am. Antum jangan bingung dengan di sana kan ada yang lain Ustaz seperti iyyaka wadkhula 'alan nisa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya kan? Na'am iyyaka wa isbalal izar. Itu apakah beda? Beda. Itu pembahasan di kotor nada nanti. Paham ya? Itu namanya termasuk na'am barakallahu fikum na'am sighah tahdzir. Bentuk tahdir peringatan. Iyakum artinya ihdaru. Iyaka artinya ihdar. Dan seringnya setelah iyaka, nah sekedar faedah antum biar nanti enggak bingung bedanya. Katanya dhamir mufassal bukan dhamir mufassal kalau yang ini. Berarti iyaka mesti itu ya, antum perhatikan baik-baik aja. Nah, iyaka wa ada wawu setelahnya. Ini yang bukan dhamir ya. Iyaka wa isdar izar. Hati-hati kalian, hati-hati engkau dan tinggalkanlah isbal al-izar. Memanjangkan sarung sampai di bawah mata kaki. Nah, isbal mesti mansub. Setelah iyyaka ada wawu dan setelah mesti mansub. Kalau enggak mansub keliru. Paham ya? Di mana dan tujuannya iyyaka wadkhula. Iyyakum wa muhdatsati. Mansub enggak itu? Ayo. Kemudian iyyaka wal kadhiba. Iyyaka wadh-dhanna. Iyyaka wal ghuluwa. Mansub semua setelahnya. Namun sebagai apa barakallahu fikum iyyaka ini termasuk nah barakallahu ism fi'il amr totalnya maknanya ihdar. Paham belum? Bukan domir ya. Kalau antum jumpai seperti ini kok salah ada wawu bukan domir. Kalau ngatakan domir keliru enggak? Keliru enggak? Keliru. Tapi bahkan iyyaka ism fi'il amr maknanya ihdar. Lah ini isbala kok masuk? Ini maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Sini ada fi'il yang dibuang ini. Setelah wawu ada fi'il yang dibuang. Ihdar nam watruki. Ayo wah. Akhirnya ini. Nam. Ihdar watrukil isbala. Utrukal isbala. Maf'ulih berarti kan? Nam. Atau iyaka ihdar wajtanib. Wajtanib juga bisa. Wajtanib isbala. Paham belum? Jadi ini maf'ulih ternyata. Lah fi'ilnya mana dibuang? Paham belum? Mesti itu sudah. Kalau antum jumpai artikel tulisan kok ini enggak masuk, keliru. Salah cetak harokatnya. Paham ya? Mesti masuk. Naam barakallahu fikum iyyaka wal kadhiba, iyyaka wal julusa, iyyaka wadh-dhanna, iyyaka naam barakallahu fikum wal kadhiba, ya kan? Iyyaka wal ghuluwa, iyyakum wa muhdatsati. Muhdatsat apa? Jamak munasalim mansubnya dengan apa nasabnya? Kasrah. Mansub. Maksudnya ya, mesti itu sudah. Enggak usah bingung-bingung mesti sudah. Tapi di sini lain, kalau iya yang di sini dhamir. Munfasil lain lagi ya, karena setelahnya enggak ada wawu. Mafhum? Naam. Jadi, itu bedanya itu sekedar faedah saja, mungkin antum jumpai kok kenapa kok masuk terus ya itu? Ya itu tadi rahasianya. Naam, kalau sudah hafal rahasianya tahu i'rabnya. Kalau belum tahu rahasianya enggak tahu i'rabnya. Paham ya? Tahu belum rahasianya? Ayo naam. Berikutnya wa munfasilun nahwu iyaya wa akhwatihi wa qad taqaddama dhalika fi faslin mutmar. Dan sungguh sudah kita lewati pada pembahasan masalah mutmar. Naam, yang munfasil ya iyana, iyaka, iyaki, iyakuma. Paham ya? Iyaka na'budu itu contoh yang sangat nampak itu. Kita lihat nanti kalau beliau contohkan atau enggak contohkan ya sudah hanya sebutkan nanti ya. Iyaka na'budu. Iyaka iya dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam wal kaf harfun khitab la mahala lahu minal i'rab na'budu fi'il fa'il. Paham belum ini? Na'am barakallahu fikum. Wal aslu fihi an yata'akhkhara 'anil fa'il. Hukum asalnya yang namanya maf'ul bih itu diakhirkan dari fa'il. Fi'il fa'il maf'ulun bih. Paham belum ini hukum asalnya? Fi'il fa'il maf'ulun bih itu hukum asalnya. Urut. Nahwu wa warisa Sulaimanu Dawuda. Naam. Sulaiman mewariskan kepada Dawud. Sulaimanu enggak boleh tanwin. Apa ilahnya? Ilahnya apa? Ilahnya sebabnya kenapa Sulaiman enggak boleh tanwin? Al-ismu itu al-alamiyah. Alamiyah ma? Ziyadah alif nun. Itu masuk dalam nama yang lain sebenarnya, cuma ada kaidah yang lain untuk Sulaiman ini apa? Al-alamiyah ma'al ujumah. Jami' asma'il anbiya a'jamiyatun ila arba'ah. Semua nama para nabi itu ajam, namanya ya, kecuali empat. Naam, Muhammadun, Salihun, Hudun, Shu'aibun. Empat itu. Tanwin. Paham ya? Kaidah yang kedua, jami' asma'il anbiya ghairu munsharifah illa sittah. Paham ya? Ingat-ingat ya. Seluruh nama para nabi, jami' asma'il anbiya ghairu munsharifah illa sittah. Majmu'atun fi qaulika sun syamlahu. Semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali enam. Terkumpul pada ucapanmu sun syamlahu, jagalah persatuannya. Sun sat salihun, nun nuhun, syamlahu shin shu'aibun, mim muhammadun, lam lutun ha hudun. Dihafal itu ya? Dihafal ya? Naam, semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali enam. Terkumpul pada ucapan apa tadi? Ya, itu tulis nanti ya. Sun syamlahu. Naam. Semuanya sudah tak ringkaskan dalam artikel yang ringkas dan insya Allah cukup, yaitu pada apa itu? La tansarif an ismilladzi sarif. Naam, selembaran itu, ada beberapa lembar itu. Naam, nanti kalau misalkan kamu lihat bisa dilihat di sana atau di kitab-kitab yang lain. Yang jelas kesimpulannya sudah kami ringkaskan di situ. Kalau memahami isi yang sudah kami ringkaskan itu insya Allah taala cukup menurut kami. Makanya cukup memahami masalah ismilladzi sarif semuanya. Kaedah-kaedahnya, apa dobitnya, kemudian apa wazannya, apa timbangannya. Nah, barakallahu fikum, alhamdulillah sudah kami ringkaskan di artikel tersebut. La tansarif an ismilladzi sarif. Nah, artinya jangan lari dari ismilladzi sarif. Paham ya? Karena seringnya orang itu kalau belajar sampai situ lari. Karena khawatir bingung itu. Yang mana sih yang tanwin, mana sih yang enggak tanwin. Enggak usah bingung. Nah, kalau hafal dobitnya, ketentuannya mudah semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Sulaiman sama Dawud dua-duanya ala alamiyah ma'ujumah. Dengan kaidah apa? Jami' asma'il anbiya ghairu munsharifah illa sittatun. Paham ya? Naam, illa sittatan, kecuali enam. Majmu'atun fi qaulika sun syamlahu. Apa? Sun syamlahu. Jangan keliru nulisnya ya, karena soalnya ini mengurutkan. Nah, barakallahu fikum. Sun dari sonanya sun. Fi'il amr ini. Sun syamlahu. Salihun. Nuhun. Shu'aibun. Muhammadun. Lutun. Hudun. Allah ini. Nah, barakallahu fikum. Sun syamlahu. Jagalah apa? Persatuannya. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, kaidah seperti ini pentingnya apa? Antum hafal satu kaidah dan lainnya dikiaskan aja udah. Semua nama perempuan tidak boleh tanwin kecuali Hindun. Selesai. Nah, jadi enggak usah bingung Fatimah tanwin enggak ya? Zainab tanwin enggak ya? Masih bingung berarti dia. Ambil satu kaidah selesai urusan. Paham ya? Nah, jami' asma'in niswah ghair musharifah illa Hindun. Dah. Semua nama wanita enggak boleh tanwin kecuali siapa? Hindun. Berarti Maryam enggak tanwin, Zainab enggak tanwin. Paham ya? Naam. Sebabnya kenapa? Nah, baru dirinci sebabnya karena naam semua nama wanita yang tersusun lebih dari 3 huruf, nah maka tidak boleh tanwin. Adapun yang tersusun dari 3 huruf tengahnya sukun, boleh tanwin semua nama wanita. Seperti apa? Hindun, Da'dun. Hindun 3 huruf tengahnya sukun, Da'dun 3 huruf tengahnya sukun. Paham belum? Aywa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Nah, itu nanti kalau tidak salah pembahasan ismul sharif masih di akhir-akhir sini ya. Nah, yang jelas kalau untuk mau mencicipi untuk murojaah bisa fotokopi ya, fotokopi. Ya, fotokopi bisa untuk murojaah sendiri. Mungkin masih ada ya itu ya? Ada. Ya, nanti bisa difotokopi barakallahu fikum, dimanfaatkan. Kalau ada iskal tanyakan. Yang jelas menurut kami yang sudah kami kumpulkan itu sudah mewakili jurumiyah, mutamimah, paternadah, sampai alfiyah. Insyaallah. Paham ya? Dalam artian antum paham itu yang berikutnya sama aja, ketemunya itu aja, ketemunya. Enggak jauh-jauh. Karena yang penting hafal dobitnya, ketentuannya, timbangannya sudah selesai. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa qad yataqaddamu 'ala al-fa'il, terkadang maf'ul bih itu mendahului fa'ilnya. Jawaz dan boleh-boleh saja. Maksudnya itu boleh mendahului, boleh tidak. Wa wujuban, dan wajib mendahului terkadang. Nanti dengan contohnya akan semakin jelas ya. Nah, yang boleh-boleh saja seperti apa barakallahu fikum? Di bawah itu antum disebutkan contohnya itu nahwu daraba su'da Musa. Dibolak-balik enggak masalah. Daraba su'da Musa. Perhatikan ya. Daraba su'da Musa. Nah, barakallahu fikum, di situ antum perhatikan. Ini dibolak-balik enggak masalah karena harakatnya enggak nampak itu loh. Enggak bisa memastikan su'da mesti fa'il, enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini kalau seandainya apa barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau seandainya tidak diketahui ya, tapi kalau di sini na barakallahu fikum, kata beliau, terkadang maf'ul bih-nya itu mendahului daripada fa'ilnya. Itu boleh-boleh saja seperti ini. Daraba su'da Musa. Ini pasti yang mukul itu Musa. Afan ya. Su'da nama perempuan. Nah, ini mendahului. Karena enggak mungkin kalau su'da daraba darabat seharusnya. Paham belum? Nah, contohnya daraba su'da Musa, pasti kan yang mukul siapa? Musa. Kecuali kalau seperti ini. Darabat Musa Salma. Ya. Ini atau bisa memastikan siapa yang mukul? Siapa? Salma. Tandanya tak kan. Paham belum? Nah, tapi kalau masih sama-sama Musa sama Isa, daraba Musa Isa, budi bolak-balik bisa. Karena enggak ada tandanya kan? Mau disilakan didahulukan silakan, enggak masalah. Kalau ini ada tandanya. Sudah perempuan Musa muzakkar, mesti yang mukul Musa. Kalau ini mesti yang mukul Salma gitu loh. Enggak mungkin Musa mukul Salma karena tak taknis. Paham belum? Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian wujuban wajib. Maksudnya wajib bagaimana? Wajib didahulukan, enggak boleh diakhirkan. Contohnya di bawah itu nahwu zana syajara nauruhu. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pohon itu sudah mulai berbuah gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ kenapa kok wajib didahulukan? Karena nanti kalau diakhirkan, nah, atau diubah contoh yang lain biar kamu bisa memahami ya. Contoh yang lain, asmara. Asmara asyadul nah, barakallahu fikum. Azhara asyajara asyajara na'am barakallahu fikum azhara asyajara na'am barakallahu fikum simaruhu. Artinya apa? Pohon itu telah nampak apa? Buahnya. Ini wajib didahulukan itu, maf'ul bih ini. Paham ya? Kenapa wajib didahulukan? Karena kalau antum akhirkan, ada kaidah apa? Dhamirnya ini kembali ke mutaakhir lafdan wa rutsbatan la yajuz. Kita lewati dulu kan? Audud dhamir ila mutaakhir lafdan wa rutsbatan la yajuz. Kembalinya dhamir ke mutaakhir secara lafad, secara lafad dan urutan itu enggak boleh. Kita balik coba. Nah, simaruhu. Asyadar. Ini kembali kemana nanti ini? Kesini kan? Ya enggak? Nah, padahal kalau kembali kesini barakallahu fikum, secara lafad dan secara urutan fi'il, fa'il, maf'ul bih, urut enggak? Secara lafad kesini juga kan? Nah, ini enggak boleh. Sudah kita lewati, dhamir aslinya kembalinya ke depan. Paham ya? Tidak ke belakang. Paham belum? Adapun ke belakang lafaz tapi tidak secara urutan boleh, tapi pembahasannya bukan sini. Yang jelas ini insyaallah paham insyaallah ya. Naam. Wa qad taqaddamu 'ala al-fi'l wal fa'il kama taqaddama fi babil fa'il. Terkadang dia maf'ul bih itu malah mendahului dua-duanya. Maf'ul bihnya itu mendahului apa? Fi'il dan fa'ilnya. Man darabta ya akhi? Zaidan. Takdirnya Zaidan darabtu. Ya enggak? Seperti itu mendahului naam fa'ilnya atau contoh yang lain yang jelas saja ya, yang jelas seperti naam barakallahu fikum iyyaka na'budu. Ya enggak? Iyyaka na'budu maf'ulnya mendahului fi'il fa'il enggak? Ya enggak? Naam seperti itu. Bisa. Ya naam. Kemudian barakallahu fikum yang terakhir wa minhu ma'udmira 'amiluhu jawazan. Ada juga amilnya itu, alat yang menasabkan dia itu, maksudnya amilnya itu yang bikin dia itu menjadi maf'ul, itu terkadang disembunyikan. Boleh-boleh saja. Nah, disembunyikan. Nahu qalu khairan. Madza qala rabbukum? Qalu khairan. Atau madza qala rabbukum? Khairan. Maksud akhirnya qalu khairan. Paham ya? Contohnya ngam barakallahu fikum contoh yang lain. Man darabta Zaidan. Takdirnya apa? Darabtu Zaidan. Darabtunya disembunyikan. Paham belum? Man darabta ya Zaidan. Takdirnya apa? Darabtu Zaidan. Mahum? Seperti itu. Ada pun bab istighol. Ini bab yang menyibukkan, sibuk-sibuk. Ini besok. Istighol itu bab yang sibuk-sibuk. Maksudnya itu ada dua amil. Amilnya itu sibuk. Sibuk mengamili na'am barakallahu fikum domir miliknya isim yang dilewatkan. Isim yang mendahulunya. Sibuk nanti, paham ya? Tapi mudah ini, jangan usah bingung. Namanya babnya aja yang kira-kira kelihatannya ngeri ya, babnya bab istighol, bab yang masalah menyibukkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu amil dia itu sibuk mau beramal dengan dua isim gitu loh. Yang mana yang kira-kira mau dijadikan apa? Milik dia gitu loh. Yang pertama atau yang kedua gitu loh. Sibuk dia. Nah, kalau dia sudah menjadi amil untuk yang pertama, dan yang kedua enggak bisa. Kalau sudah menjadi amil yang kedua, yang pertama sudah enggak bisa. Itu besok pembahasannya insyaallah. Maaf insyaallah ya. Ana barakallahu fikum.